monggo. Tangan di atas semuanya. Monada. Bapakku kawin lagi. Soperat. Bapak. Ibuku seorang diri. Cari ini sopo ya. Sando, sando. Tadilah aku begini. Nyanyi. Gelap mata aku bernyanyi. Tangan di atas. Hoda. Terima kasih. Bapakku kawin lagi. Ibuku seorang. Cerita para calon. Iku mau lagu anyar.